Baik, kita lanjutkan kajian kita. Tapi sebelumnya kita bersyukur kepada Allah yang telah memudahkan langkah-langkah kita ke tempat ini. Mudah-mudahan perjalanan kita ke tempat ini menggugurkan dosa-dosa kita dan menambah pahala kita serta mengangkat derajat kita. Tak lupa pula kita ucapkan terima kasih banyak kepada pengurus masjid Baitur Razzaq. Jazakumullah khairan. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Kita lanjutkan kajian kita usul sunnah, dan kita masih di poin yang ke-26. Wa khairu hadhihi ummati ba'da nabiyha Abu Bakr As-Siddiq. Dan manusia terbaik setelah Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan sudah kemarin saya jelaskan tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tsumma Umar ibn al-Khattab. Setelah Abu Bakar, yang nomor dua adalah Umar bin Khattab. Jadi sekarang kita belajar tentang Umar bin al-Khattab. Para jamaah, Umar bin Khattab ini disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa manusia terbaik sesudah Rasulullah adalah Abu Bakar, kemudian Umar. Sepakat Ahlus Sunnah. Tidak ada perselisihan di antara para ulama. Barang siapa yang mendahulukan Umar daripada Abu Bakar, dia kalah. Karena Umar itu setelah Abu Bakar. Siapa nama Umar bin Khattab? Namanya adalah Umar bin Al-Khattab bin Nawfal bin Abdul Uzza. Itu nama beliau. Azwajuhu, istri-istrinya Umar bin Khattab banyak. Ada tujuh wanita yang menjadi istrinya Umar. Yang pertama Zainab binti Maz'un. Yang kedua Mulaikah bintu Jarwal. Mulaikah bintu Jarwal. Yang nomor tiga Ummu Hakim binti Al-Harith. Nomor empat yang terkenal ini Atikah binti Zaid. Nomor lima Ummu Kultum binti Ali bin Abi Thalib. Ini dalil bantahan terhadap orang Syiah yang menganggap bahwa antara Ali sama Umar itu ada permusuhan. Bahkan Ali meridhoi anaknya dinikahi oleh Umar, namanya Ummu Kultum binti Ali bin Abi Thalib. Waktu dinikahi Umar, umurnya Umar dengan umurnya Ali tua mana? Tua Umar. Nah, anaknya Ali dinikahi Umar. Ya. Waktu jinazor itu masih gadis Ummu Kultum, sedangkan Umar sudah lelaki yang dewasa. Maka ketika menazar Ummu Kultsum. Maka Umar membuka betisnya Ummu Kultsum. Disingkap betisnya. Kata Ummu Kultsum, kalaulah bukan karena beliau itu seorang khalifah, percaya aku. Apa kan? Intinya enggak gitu loh, ini dibuka. Jadi dalil bahwa boleh nazar dengan membuka anggota wudu. Jadi para ulama, sebagian ulama membolehkan nazar aswad yang mau dinikahi. Kalau pendapatnya Syafi'i, cukup wajah dan telapak tangan. Wajah untuk mengetahui kecantikannya, tangan untuk mengetahui fisiknya. Kering apa tidak kering, kan dilihat dari kaki ya. Pendapatnya Imam Ahmad boleh untuk melihat anggota wudu. Ya, kalau mas-mas ini nazar akhwat minta jilbabnya dibuka, ini pendapatnya para ulama dan boleh. Ada yang usul, kenapa juga aku tidak begitu? Bud, anggota wudhu, lengannya. Tapi untuk kebutuhan nazar, ataupun non-nazar tidak. Yang nomor 6, Jamilah bintu Asim. Nomor 7, Qoriba binti Abi Umayyah. Qoriba binti Abi Umayyah. Berarti ada berapa? 7 istrinya. 7 ini tidak sekaligus, karena tidak boleh. Batasnya berapa? Jadi 7 itu ada yang wafat duluan dan seterusnya. Auladuhu, putra-putranya Umar bin Khattab. Zaid al-Akbar. Yang kedua, Zaid al-Asghar. Berarti orang dulu biasa ngasih nama anak dengan nama sama. Punya anak pertama dikasih nama Abdullah. Punya anak kedua dikasih nama Abdullah itu biasa. Tidak apa-apa. Abdullah besar sama Abdullah kecil. Abdullah Zaid Akbar sama Zaid Akbar. Yang ketiga, Asim. Asim ini adalah putranya Umar bin Khattab yang disuruh oleh Umar menikahi putri yang soleha. Pernah dengar ceritanya? Umar malam-malam hari keliling, mengelilingi rakyatnya malam-malam. Umar membuat peraturan bahwa seorang pedagang tidak boleh curang dalam dagangnya di pasar. Seorang penjual susu tidak boleh mencampur susunya dengan air. Keluar peraturan seperti itu. Maka malam harinya Umar berkotak keliling. Kenapa malam hari? Karena malam hari tidak ada kamera. Ya, beliau tidak mau dilihat orang. Siang pun tidak ada kamera zaman dulu. Tapi artinya di situ bukan pencitraan, ya benar-benar dia beliau keliling. Ketika beliau keliling seperti itu, beliau mendengarkan percakapan antara seorang ibu dan anaknya, putrinya. Sang ibu ini penjual susu di pasar. Kemudian sang ibu berkata kepada anaknya, wahai putriku, campurlah susu itu dengan air agar semakin banyak dan besok kita jual di pasar. Maka sang putri berkata, wahai ibunda, bukankah Amirul Mukminin, Khalifah kaum Muslimin Umar bin Khattab melarang kita untuk mencampur susu dengan air? Maka sang ibu ibunda berkata, Umar tidak tahu, sudah campur raja. Amirul Mukminin tidak mengetahuinya, Umar bin Khattab tidak tahu. Maka sang putri mengatakan, jika Umar tidak mengetahuinya, maka sesungguhnya Tuhannya Umar mengetahuinya. Tidak mau, disuruh nyampur tidak mau. Ini malam hari kejadian itu. Maka Umar bin Khattab pula memanggil putranya yang bernama Asim. Putra keberapa? Wahai Asim, datangilah sebuah tempat, datangilah sebuah rumah, di sana ada seorang wanita penjual susu di pasar. Datangilah rumah itu dan lamarlah putri. Berangkat. Dicari rumah itu. Ketemu. Maka Asim melamar si putri tersebut. Dan sejarah mencatat dari pernikahan Asim dengan wanita yang soleha tadi, nanti turun-temurun melahirkan Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu masih ada keturunannya Umar bin Khattab dari segi ibu, bukan bapak. Ya. Itu yang Umar kebiasaannya adalah meneliti keadaan rakyatnya malam hari. Umar bin Khattab punya banyak gubernur. Di Mesir gubernurnya adalah Amr bin As. Di Irak gubernurnya adalah Sa'ad bin Abu Waqqas. Sahabat yang diperintahkan Umar untuk meneliti keadaan-keadaan gubernur namanya Muhammad bin Muhammad bin Mahlamah. Sahabat Nabi yang namanya sama dengan nama Nabi. Saking pentingnya controlling dan monitoring menurut Umar bin Khattab. Selalu dipantau. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab ini memantau rakyatnya. Ada seorang wanita yang kelaparan. Ya. Ada seorang wanita yang kelaparan. Anak-anaknya nangis. Riwayat yang masyhur. Maka sang ibunda ini saking pinginnya menenangkan anaknya, menggocok apa? Batu. Supaya anaknya ini tahu bahwa ibunya gocok dan ketiduran. Melihat kejadian itu, Umar bin Khattab pulang dan membawa gandum, dibawa sendiri, dibawa ke rumah itu, dikasihkan ke wanita yang anak-anaknya kelaparan tadi sampai tertidur. Saking senangnya wanita ini mengatakan, wallahi engkau lebih baik daripada Umar bin Khattab khalifah kami. Padahal dia itu khalifah. Itu pun Umar tidak mengatakan, ya aku Umar bin Khattab. Tidak mengatakan begitu. Karena zaman dulu kan tidak ada foto presiden ditaruh di rumah masjid bacaan. Belum ada foto. Saking adilnya Umar. Nanti saya kupas satu persatu keutamaan Umar bin Khattab. Kemudian anak beliau yang ke-4 Abdurrahman. Anak beliau yang ke-5 Abdurrahman. Anak beliau yang ke-6 Abdurrahman. Abdurrahman Al-Akbar, Abdurrahman Al-Awsat, Abdurrahman Al-Afghar. Abdurrahman besar, Abdurrahman setengah, Abdurrahman kecil. Berarti seorang dulu itu biasa, ngasih anak, jokul itu biasa. Terus dicoba. Sampai-sampai punya anak, pertama kasih nama Aisyah. Ternyata punya nanti punya putri lagi kasih nama Aisyah, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Terus yang keberapa? 7 Ubaidullah. Yang ke-8 Iyad. Ain ya alif ba Iyad. Itu yang laki-laki ada berapa? 9 ya. Iya, silakan. Yang perempuan, anak beliau yang perempuan ada 4. Yang pertama namanya Hafsah, ibunda kita. Putri beliau yang kedua namanya Ruqayyah. Yang keempat Zainab. Yang ketiga Zainab, yang keempat Fatimah. Ini dalil bagi orang Syiah yang menuduh Umar bin Khattab benci ahli bait. Adal Umar menamai putrinya dengan nama Fatimah. Bahkan Rasulullah bahkan Umar bin Khattab menikahi putrinya Ali bin Abi Thalib. Nah, di antara anaknya Umar bin Khattab totalnya ada 12 tadi itu. Yang paling banyak meriwayatkan hadis siapa? Abdullah bin Umar. Yang kedua, istrinya Nabi. Siapa? Hafsah. Islamnya Umar bin Khattab. Qala Abdullah bin Mas'ud, ma zilna izzatan mundu aslama Umar. Kami senantiasa dalam kemuliaan semenjak Islamnya Umar. Sebelum Islamnya Umar, orang-orang ketakutan. Tapi ketika Islam, ketika Umar masuk Islam, sahabat mulai berani. Wa aslama Umar ba'da 40 rajulan wa idza asrafa imra'atan fi sanah as-sadisa min al-bi'sa. Umar bin Khattab ini masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian. Berarti Umar masuk Islam ketika umurnya Nabi berapa? 46 tahun. Bagaimana bentuk fisiknya Umar bin Khattab? Umar bin Khattab ini lahir pada tahun gajah. Setelah tahun gajah 13 tahun. Jadi Umar bin Khattab ini Umar bin Khattab ini lahir setelah 13 tahun dari kejadian tahun gajah, tahun Abraha menyerang Ka'bah. Berarti selisihnya umurnya Nabi dengan umurnya Umar berapa? 13 tahun. Selisih umur Rasulullah sama Abu Bakar berapa tahun? Dekat. Kalau ya. Abu Bakar sama Rasulullah dekat. Amma sifatul khalqiyah fakana abyad. Adapun dari sifat fisiknya, kana abyad, orangnya putih Umar bin Khattab. Putih Umar bin Khattab. Ta'luhu khamra, sampai ke merah-merah wajahnya Umar. Husnul khaddain wal anf wal ainain, bagus pipi, hidung dan mata beliau. Ghalidul qadamaini, kakinya kokoh, kuat kakinya. Wal kafain, dan telapak tangannya ini kuat, keker. Wa kana tawilan jaziman, orangnya tinggi besar. Umar tinggi kecil. Bahkan ada dalam riwayat kalau beliau naik kuda itu sampai kakinya hampir menyentuh tanah. Kecil. Wa kana tawilan syadidan, orangnya kuat. Tegar. Lawahinat wala dhafa, tidak lemah dan tidak lemah kuat. Baik ketika sebelum masuk Islam ataupun ketika sesudah masuk Islam. Wa kana idza masya asra'a, kalau jalan cepat. Wa idza takallama asma', kalau ngomong lantang. Wa idza daraba auja, kalau nunjuk orang, orang yang suka. Itu Umar. Pekak berjubah. Umar bin Khattab ini sebelum masuk Islam, kalau mendengar ada orang masuk Islam didatangi sama Umar, ditempelengi sama orang, dipukuli sama Umar. Pernah suatu ketika Umar ini sudah bawa senjata, mau mendatangi Rasulullah, ini membunuh Rasulullah. Ketemu sama seorang laki-laki. Mau kemana? Muhammad. Sama ke Muhammad. Engkau gak usah jauh-jauh ke Muhammad. Karena sungguhnya saudarimu dan iparmu sudah masuk. Marah. Marah. Datang ke rumah adiknya, saudarinya. Kebetulan pada waktu itu sedang membaca apa? Al-Quran. Umar masuk dan disembunyikan Quran tersebut oleh siapa? Adiknya Umar Khattab atau saudarinya Umar Khattab sama iparnya lain, Sa'id bin Zaid. Maka adiknya dipukul sama Umar. Kemudian karena dibacakan, disuruh tenang, dibacakan, tertarik Umar bin Khattab ini dengan baca Al-Quran. Kemudian mengatakan, bagaimana agar aku bisa membacanya? Atau ya disuruh bersuci. Ya, setelah itu tersentuh dengan ikhlas, dengan Al-Quran, dia mendatangi Nabi. Ketika mendatangi Nabi, Nabi ada di mana? Di Darul Arqam. Nanti Darul Arqam kan? Darul Arqam itu tempat markasnya Rasulullah dan para sahabat untuk belajar, sembunyi-sembunyi. Makanya sekarang kan ada pondok pesantren Darul Arqam itu asal usulnya adalah rumah sahabat yang dipakai untuk ngaji kayak gini. Sembunyi-sembunyi. Datangi sama Pak Umar. Ketuk pintu keras Umar, biasa-biasa orangnya bukan lembek. Dilihat sama sahabat, ketakutan semua orang yang di dalam. Ternyata Umar bin Khattab. Tapi dibukakan dan masuk Islam. Ketika Umar bin Khattab masuk Islam, pertama kali yang didatangi Umar bin Khattab siapa? Masuk Islam ketemu Nabi, sahabat sama sahabat. Orang yang ada di rumah itu bertakbir semuanya. Allahu Akbar. Sebelumnya Rasulullah berdoa. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu di antara dua orang yang lebih engkau cintai. Kalau tidak Umar bin Khattab, maka Abu Hakam. Siapa Abu Hakam itu? Abu Jahal. Dua orang ini sepantaran. Sama kuatnya, sama gedenya. Kalau ada orang masuk Islam, sama-sama suka mukul. Abu Jahal kalau dengar orang yang masuk Islam, disiksa orang masuk Islam sama Abu Jahal. Rasulullah berdoa, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu di antara dua orang yang kau cintai. Kalau tidak Umar ya Allah, maka Abu Jahal. Ternyata yang lebih dicintai Allah adalah Umar yang masuk Islam. Setelah Umar masuk Islam, orang kan sembunyi-sembunyi masuk Islam. Umar enggak. Dan tidak cukup terang-terangan, tapi mendatangi orang kafir. Siapa yang didatangi? Abu Jahal. Karena Abu Jahal itu setiap kali mendengar orang masuk Islam, didatangi sama Abu Jahal terus disiksa. Umar ini mendatangi pintunya Abu Jahal. Ya, Abu Jahal itu gak berani. Saya masuk Islam. Gak berani. Masuk Islam. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Islamnya Umar bin Khattab adalah kemenangan. Wa hijratuhu lanasrah. hijrahnya Umar adalah pertolongan. Wa imaratuhu dan kepemimpinan Umar adalah rahmat kasih sayang. Masuk Islamnya adalah kemenangan, hijrahnya adalah pertolongan, dan kepemimpinannya adalah kasih sayang. Semua. Mastata'na an nusalliya fil baiti hatta aslama Umar, kata Abu bin Mas'ud, kami tidak berani salat di Masjidil Haram secara terang-terangan kecuali setelah masuk Islamnya Umar. Jadi enggak ada yang berani seorang sahabat salat di Masjidil Haram. Tapi ketika Umar masuk sudah berani salat di masjid sahabat. Kemudian Umar bin Khattab awal man jahara bil Islam fi Makkah. Umar bin Khattab adalah orang yang pertama kali terang-terangan masuk Islam. Kalau yang lain-lain kan sembunyi takut disiksa, Umar terang-terangan mendatangi bahkan. Kemudian An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, Rasulullah berkata, bainama ana na'im ra'aituni fil jannah. Rasulullah bersabda, ketika aku tertidur, tiba-tiba aku melihat diriku ada di surga. Siapa ini? Rasulullah mengatakan, suatu ketika aku tertidur dan aku melihat diriku ada di surga. Artinya apa itu? Beliau bermimpi. Fa idza imra'atun tatawaddau ila janibi qabrin. Dalam mimpiku tersebut aku melihat seorang perempuan sedang berwudu di samping istana Megah. Fakultu, maka aku berkata kepadanya, liman hadza qasr, ini istananya siapa? Qalu, maka orang-orang yang ada di situ berkata, li Umar, ini istananya Umar. Di Rasulullah pernah bermimpi, beliau melihat surga dan di dalam surga ada istana Megah. Ternyata itu istananya siapa? Umar. Semoga kita juga mendapatkan istana. Bagaimana caranya? Kalau Umar dijamin, dapat istana. Kalau kita kan gak dijamin. Tapi kita bisa pesan dari sekarang. Bagaimana caranya? Rasulullah ngasih. Man sholat, barang siapa yang sholat sehari semalam, isnatai asrata rak'ah. Barang siapa sholat sehari semalam 12 rakaat, bunyallahum apa di banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan untuknya istana di surga. Sholat 12 rakaat. Kapan 12 rakaat itu? 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat ini 2 rakaat, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaat ini ba'da zuhri, dan 2 rakaat setelah sholat zuhur. Wa rak'atani ba'da maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib. Wa rak'atani ba'da isya, 2 rakaat setelah isya. Wa rak'atani qabla al-fajr, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. 12. Ini diistilahkan para ulama salat rawatib mu'akkad, jangan ditinggalkan. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Itu kalau ingin tahu. Umar bin Khattab mendapatkannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kemudian Umar termasuk sahabat yang dijamin masuk surga. Qala Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakrin fil jannah, Abu Bakir masuk surga. Wa Umar fil jannah, Umar masuk surga. Wa Utsman fil jannah, dan Utsman masuk surga. Wa Ali fil jannah, dan Ali masuk surga. Dalam riwayat lain disebutkan 10 sahabat. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Durrahman bin Auf fil jannah, Sa'ad bin Abu Waqqas fil jannah, Zubair bin Awam fil jannah, Talha bin Ubaidillah fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah, Abu Ubaidah ibn Jarrah fil jannah. Ada berapa? Ada berapa? Sudah apa belum? Belum. Harus apa? 10 sahabat di sana. Di antaranya An-Nabi Musa al-Asari, dari Abu Musa al-Asari. Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khaitin min khaitanil Madinah. Dari Abu Musa al-Asari, beliau berkata, aku pernah duduk bersama Nabi di kebun yang ada di kota Madinah. Baja'a rajulun fastaftaha. Kemudian datang seorang laki-laki yang minta dibukakan pintu. Faqala Nabi, maka Nabi berkata kepada aku, kepada siapa? Kepada siapa? Tolong dijawab. Kepada Abu Musa al-Asari, perawi hadis tadi dulu. Dari Abu Musa al-Asari, kalau aku dan Nabi berada di kebun di kota Madinah, datanglah seorang laki-laki minta dibukakan. Maka Nabi berkata kepadaku, siapa tadi? Abu Musa. Iftah lahu. Bukakan untuknya. Wa bashirhu bil jannah, dan tolong sampaikan dia masuk surga. Ala bawa dia masuk surga. Maka aku bukakan pintu itu. Fa idza huwa Abu Bakar, ternyata yang masuk itu adalah Abu Bakar. Maka aku kabarkan kepada Abu Bakar, aku diperintahkan Nabi untuk membuka pintu ini dan menyampaikan bahwa siapa yang datang, kabarkan kepadanya bahwa dia ahli surga. Fahamidallah, maka Abu Bakar memuji Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tsumma ja'a rajulun fastaftaha, kemudian datanglah seorang laki-laki berikutnya sama minta dibukakan. Rasulullah berkata kepada Abu Musa, bukakan pintunya dan sampaikan kepadanya bahwa dia penghuni surga. Fafatahtu, aku buka pintunya. Fa'idha huwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ternyata itu adalah Umar bin Khattab. Maka aku kabarkan kepadanya bahwa Rasulullah memerintahkan aku untuk mengabarkan kepadamu bahwa kamu masuk surga. Bakalan, kemudian Abu Musa berkata, kemudian datang seorang laki-laki berikutnya. Perhatikan, ada perbedaan lafaz daripada yang sebelumnya. Umar mengatakan, bukakan pintu untuknya dan kabarkan bahwa dia masuk surga atas musibah yang menimpanya. Dibuka. Ternyata siapa? Utsman bin Affan. Itu menunjukkan bahwa orang-orang yang terlibat demonstrasi menentang Utsman bin Affan, mereka adalah orang-orang jahat, orang-orang zalim. Seandainya kita ini para pemuda hadir di masa Utsman bin Affan, bisa jadi kita ini termasuk orang yang memberontak kepada Utsman bin Affan. Bisa jadi. Umat Utsman bin Affan zalim, nepotisme, Utsman bin Affan dianggap tidak pecut, Utsman bin Affan dianggap lemah. Sekiranya pemuda-pemuda zaman sekarang yang semangat-semangat itu hadir di tempat itu, bisa jadi termasuk bloknya orang yang ikut demonstrasi dan meruntuhkan Utsman bin Affan. Semuanya niatnya baik, jangan dikira niatnya jelek itu orang-orang demo itu. Karena Utsman dianggap apa? Itu nanti pada pembahasan Utsman bin Affan. Sekarang tahan dulu. Masih kembali faktor. Nanti saya ceritakan kejadian itu. Selesai. Tiga orang. Pokoknya Abu Bakar, Umar, Utsman selalu kemana-mana bareng. Pernah tiga orang ini naik Bukit Uhud bersama Nabi. Berapa orang? Empat orang. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman naik Gunung Uhud. Tiba-tiba Gunung Uhud ini bergetar. Maka Rasulullah mengatakan, tenanglah wahai Uhud, sesungguhnya di atasmu ada seorang nabi, ada as-siddiq, dan ada dua orang mati syahid. Nabi berarti Nabi Muhammad, as-siddiq berarti Abu Bakar, dua orang mati syahid berarti Abu Bakar, Umar dan Utsman. Umar kan syahid juga, dibunuh. Siapa yang bunuh Umar? Abu Lu'lu al-Majusi. Ya, nanti kita terangkan kematian Umar berpapak, luar biasa. Kisah-kisahnya. Selanjutnya, dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Tirmidzi, Rasulullah berkata, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar ibn Khattab." Sekiranya ada nabi setelah aku, niscaya nabi itu adalah Umar bin Khattab. Seandainya Rasulullah itu di zaman Bani Israil, maka Rasulullah ini rasul dan Umar adalah nabi. Karena zaman Bani Israil itu ulamanya Islam itu sederajat dengan nabinya Bani Israil. Paham maksudnya? Jadi kalau ada rasul diutus dari Bani Israil, nanti kan ada nabi-nabi yang melanjutkan. Posisi nabi di zaman Bani Israil seperti posisi ulama pada zaman Islam. Bisa dipahami? Rasulullah mengatakan, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar bin Khattab nabi." Sekiranya setelahku itu ada nabi, Umar bin Khattab adalah orangnya. "Laqad kana fi ma qablakum min al-umam nasun muhaddatsun." Sesungguhnya dahulu orang-orang sebelum kalian ada muhaddatsun, orang-orang yang mendapatkan wangsit, dapat wahyu. Seandainya di antara umatku ada yang mendapatkannya, Umarlah orangnya. Dapat petunjuk. Nanti saya akan ceritakan karoma-karoma Umar bin Khattab. Kemudian An Sa'ad bin Abi Waqqas, dari Sa'ad bin Abi Waqqas, di zaman Rasul enggak Sa'ad ini. Istadana Umar bin Khattab ala Rasulillah. Pernah Umar bin Khattab izin Nabi ingin masuk. Wa indahu niswatun min Quraisy yukallimnahu wa yastakthirnahu. Aliyatan aswatuhunna ala sawtihi. Jadi Rasulullah itu di sisi beliau banyak wanita-wanita Quraisy. Tanya ilmu, tanya agama gitu. Umar minta izin masuk. Umar masuk. Kemudian Umar ini mendengarkan suara wanita ini lantang. Suaranya wanita ini mengalahkan suaranya Nabi. Wanita kan kebanyakan gitu kan. Kalau ngomong itu. Ya. Kurang dipikir dulu kadang-kadang. Ya karena memang nah itu suatu aklin. Wanita itu diciptakan oleh Allah cantik, menarik, tapi kurang apa? Kurang akal. Yang memang kurang akal itu siapa? Rasul. Nah, suatu aklin perempuan itu akalnya kurang, tapi bukan berarti gila, bukan. Kurang perhitungan, kurang. Makanya kalau ada perempuan nyetir motor kan sampean tahu sendiri kan? Itu benar omongannya Nabi Allah. Perempuan itu cantik, menarik, tapi kurang akalnya. Ditanya, wahai wanita, kenapa kamu kok kurang? Kenapa kamu cuma cantik, menarik, tapi kok kurang akal? Dijawab sama wanita, kami diciptakan oleh Allah itu cantik, menarik, supaya kalian mencintai kami. Dan kenapa kami kok diciptakan kurang akal? Supaya kami mencintai kalian. Hamba. Wanita itu kan cantik, tapi akalnya tidak sebegitu. Kenapa cantik? Supaya kita mencintai mereka. Tapi kenapa Pak dia agak kurang akal? Supaya mereka cinta sama kita. Paham? Nah, wanita itu ngomong gaduh. suaranya meninggi di depan Nabi. Datang Umar. Ketika Umar ini datang, perempuan ini langsung segera menutup hijab-hijab mereka. Lebih takut sama Umar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah yadhhab. Rasulullah sampai tersenyum. Qala Umar. Umar berkata, "Adhakallahu sunnaka ya Rasulullah." Allah telah membuat Umar tersenyum ya Rasulullah. Apa yang membuat Anda tersenyum? Rasulullah menjawab, "Ajibtu min haula'i lati kunna indi." Saya itu heran sama wanita-wanita tadi itu. Ngobrol lama sama saya. Tapi ketika mendengar suaramu wahai Umar, mereka langsung ketakutan. Jangankan wanita, setan itu takut sama Umar. Berarti ya memang wanita ini ya aja belas-belas sebentar. Qala Rasulullah, ya ibn al-Khattab, wahai anaknya al-Khattab, yaitu Umar. Walladhi nafsi biadhi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Malakiyakat syaitan salikan fajjan qab illa salaka fajjan ghairu fajjik. Wahai Umar, demi Allah, tidaklah syaitan bertemu denganmu di sebuah jalan kecuali syaitan akan menyingkir mencari jalan lain. Luar biasa. Setan lu tak berani. Makanya orang yang membenci Umar keturunannya setan, seperti Syiah. Nah, di tanah Haram itu ada pintu Umar bin Khattab. Syiah enggak mau masuk pintu itu, karena mereka itu setan, enggak mau masuk. An Aisyah. Qala, dari Aisyah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan wa sami'na lafdan wa sawta sibyan. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah duduk. Kemudian kami dan Rasulullah mendengarkan suara-suara anak kecil main-main gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah berdiri, faidah habasiya juzfinu wasibiyat haulaha. Dan datanglah seorang wanita habasiya, budak, kita pegang, nyanyi-nyanyi, terus nari-nari sama para anak-anak kecil. Ya Aisyah ta'ali panduri, wahai Aisyah kesinilah, ayo kita tonton mereka ini. Fajitu, maka aku mendatangi Nabi. Fawadatu lahyati ala manqibi Rasulullah, maka aku letakkan jabuku, aku letakkan yang ini ku jabu di pundaknya Rasulullah. Romantisnya tuh Rasulullah sama Aisyah. Faja'altu andur ilaiha ma bainal manqibi ila ra'sihi, maka aku melihat bocah-bocah kecil main-main tadi itu sama bocah hitam tadi itu, sedangkan aku berada di antara pundaknya Nabi dan kepalanya Nabi. Nempel di sini Aisyah, nempel Nabi. Faqala li, Rasulullah berkata kepadaku, "Amma syabiti, amma syabiti." Gimana Aisyah? Sudah puas belum lihat permainan ini? Ya, kemudian Aisyah berkata, "La, la anzur manzilati indahu." Belum ya Rasulullah. Sampai datang Umar bin Khattab. Jadi Rasulullah sama Aisyah melihat anak kecil main-main sambil nyanyi-nyanyi. Boleh kalau nyanyi anak kecil boleh. Ya. Dan nyanyiannya bukan nyanyian yang mengandung apa? Mengandung perkara yang ya anak kecil nyanyi-nyanyi biasa, bukan perkara yang terlarang, nyanyian yang tidak ada unsur-unsur bau-bau yang enggak baik, enggak, ini biasa. Ya, seperti apa? Enggak usah seperti ya, yang pokoknya anak kecil-kecil itu. Maksud saya nyanyikan enggak. Ketika anak kecil lagi main-main sama bocah tadi, datang Umar bin Khattab. Farfadun nasu anna qaliya rasulina rabbul ilal sayyatinal jinni wal insi qad farru min Umar. Ketika Umar datang, langsung lari-lari semua. Mereka kecil, budak-budak itu pergi semua. Qala, maka Aisyah berkata, inni la'udhu ila sayatini sini wa intikot farru min Umar. Ya Rasulullah berkata, saya telah melihat setan-setan dari jin dan manusia lari dari Umar. Kuat Umar itu. Ya. Intinya, pernah suatu ketika, anaknya Zubair bin Awam, siapa anaknya Zubair bin Awam? Zubair bin Awam kan dijamin masuk surga, 10 sahabat ya, punya anak namanya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini nanti jadi pendekar. Waktu kecil main-main sama anak kecil itu, Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini bayi yang pertama kali lahir di Madinah ketika hijrah. Bapaknya namanya Zubair bin Awam, emaknya namanya Asma binti Abu Bakar. Nikah punya anak, waktu hijrah ke Madinah, bayinya lahir. Bayi yang pertama kali lahir di Madinah ketika hijrah. Namanya Abdullah. Masih bayi dibawa ke Nabi, dikasih kurma, apa di tahnik sama Nabi. Nah, Abdullah ini pernah main-main sama teman-teman kecilnya itu, masih anak-anak kecil, SD gitu, TK, main-main. Umar jadi khalifah pada waktu itu. Datang Umar, lari terbirit-birit semua anak kecil itu. Tinggal satu yang masih di situ, siapa? Abdullah bin Zubair. Kenapa kamu kok gak ikut lari? Ya, teman-teman lari semua. Kenapa kamu gak ikut lari? Abdullah bin Zubair berkata, ya Amirul Mukminin, wahai khalifah, sesungguhnya jalan ini tidak sempit, sehingga aku harus meluaskan untukmu. Dan aku bukanlah orang yang melakukan tindak kriminal berdosa, sehingga aku harus takut darimu. Pakai kemampuanku. Ini anak nanti kalau besar, akan jadi pendeta. Dan terbukti. Gobin Zuber pendeta. Yang menaklukkan apa Raja Barbar ketika diberangkatkan di zaman Utsman bin Affan menaklukkan Afrika Utara, Maroko, Tunisia, Aljazair. Itu pendekarnya dulu Abdullah bin Amr, Abdullah bin Zubair. Dan nanti menjadi penguasa Hijaz. Dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Itu nanti cerita Hijaz. Umar bin Khattab alladzi waqafa rabbahu. Pendapat Umar yang mencocoki keputusan Allah. Bahkan tidak cocok sama pendapatnya Nabi, tapi cocok dengan keputusan Allah. Banyak pendapat Umar. Pertama enggak dipakai Nabi, Nabi condong ke pendapat sahabat yang lain, tapi turun ayat membenarkan Umar. Itu sering. Sering di antaranya saya baca. Ketika kaum muslimin menang perang Badar. Ketika kaum muslimin menang perang Badar, kan banyak tawaran perang. Umar bin Khattab usul ke Nabi, karena Nabi mengatakan ini diapakan tawaran perang ini. Rasulullah tanya Abu Bakar, kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kita suruh nebus saja keluarganya yang di Mekah. Tadi tebus ya, tebus uang. Diterima, ditampung sama Nabi pendapatnya Abu Bakar. Setelah itu Rasulullah minta pendapatnya Umar. Bagaimana Umar tawanan perang ini kita apakan? Kata Umar bin Khattab, wallahi ya Rasulullah ara'ilas sayyid. Ya Rasulullah, saya tidak punya pendapat kecuali saya tebas leher-leher mereka dengan pedang. Rasulullah setuju pendapatnya Abu Bakar. Langsung ditegur Allah turun ayat membenarkan ucapannya Umar bin Khattab. Perhatikan. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan Imam Tirmidzi, innallaha ja'ala haqqo 'ala lisan Umar. Allah telah menjadikan kebenaran itu melalui lisannya Umar. Orang manusia yang paling dibenci dia, Abu Bakar Umar. Perhatikan, Umar berkata, wafatu rabbi fi salasin. Pendapatku mencocoki keputusan Allah dalam tiga hal. Yang pertama, ketika kami sedang tawaf, setelah tawaf kan biasanya disunahkan sholat di mana? Sholat sunnah di belakang Maqam Ibrahim. Betul? Semoga yang belum pernah ke sana segera. Itu mula-mula ada perintah itu dari omongannya Umar. Umar berkata, "Ya Rasulullah, law ittaqadna min maqami Ibrahim usut musalla." Ya Rasulullah, alangkah baiknya kalau kita ada syariat salat di belakang makam Ibrahim. Langsung turun ayat, "Wattabidu min maqami Ibrahim musalla." Jadikanlah di belakang makam Ibrahim itu sebagai tempat salat. Mencocoki perkataannya Umar. Kemudian yang kedua, aku pernah berkata ke Nabi, "Lau amartani sa'akan yahtajibna fa inna yufatimul birru wal fajir." Ya Rasul, karena Umar ini melihat istri-istrinya Nabi ini didatangi sama laki-laki. Banyak ngobrol. Umar cemburu. Meskipun istri Nabi, tapi Umar yang cemburu. Umar berkata ke Nabi, "Ya Rasulullah, alangkah baiknya kalau engkau perintahkan kepada istri-istrimu, istri-istri Anda untuk menutup hijab-hijab." Langsung turun ayat, ayat hijab. Ayat hijab. Surat apa? Surat yang menerangkan hijabnya apa? Yang ketiga, "Wajtama'a nisa'un nabi silhiru alaihi fakultu lahunna asa rabu'in tawlaqakunna an yudzilau azwadan khairun min kunna." Ketika istri-istri Nabi ngambek semuanya sama Nabi. Pernah tahu? Ya. Maka Umar mengatakan, bisa jadi Allah gantikan kalian. Allah jadikan kalian ditalak oleh Nabi dan akan didatangkan istri-istri yang lebih baik dari kalian. Langsung turun. Ya. Surat yang berbunyi, "Atarabu in tallaqakunna ayyub dilau azwatan khairum min kunna." Mencocoki keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dulu sering saya sampaikan di tempat yang lain bahwa pengharaman khamr itu melalui berapa? 4 tingkatan. Pertama disebutkan bahwa khamr itu bermanfaat, bisa dipakai untuk sesuatu yang manis, memabukkan, tapi enggak dilarang. Saat itu yang pertama. Yang kedua diterangkan bahwa khamr ini bermanfaat, tapi madharatnya lebih banyak. Itu ayat yang kedua. Wa ismuhuma akbaru min nafihima. Khamr itu ada kebaikannya, tapi dosanya lebih besar. Belum dilarang, masih dikasih wacana perbandingan. Muncul ayat yang ketiga. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Berarti kalau enggak sholat boleh. Umar enggak kuat. Kok koyok sik durung pas. Umar berdoa, "Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafiyah." Ya Allah, turunkan ayat yang tegas dalam masalah khamr ini. Langsung turun ayat, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan." Wahai orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, undian, berhala itu adalah perbuatan syaitan. Fastanibu, tinggalkanlah. Langsung para sahabat mengatakan, "Intahaina ya Rabb, intahaina ya Rabb." Cukup ya Allah, selesai, selesai. Para sahabat memecahi gentong-gentong khamr mereka. Umar berdoa, kok kayaknya masih di apa? Jenjang-jenjang. Umar berdoa, "Ya Allah, turunkan ayat yang tegas, jelas tentang khamr." Langsung Allah turunkan ayat. Ya kena omongannya Umar berkotong. Makanya Nabi mengatakan kalau ada orang di sudaku mendapat wahyu, Umar orangnya. Pernah Rasul Umar berkhotbah mengirim pasukan. Umar berkhotbah pernah mengirim pasukan. Sedangkan Umar ada di Madinah. Waktu sholat Jumat, otomatis zaman dulu kan pimpinan agama plus pimpinan politik. Pada zaman dulu. Belum ada dikotomi umara dan ulama. Ulama dan umara tidak ada zaman itu. Ya ulama, ya umara zaman itu. Paham maksudnya? Khalifah otomatis ulama. Khalifah otomatis imam. Khalifah otomatis hakim. Tidak ada dikotomi ini. ulama ini kemarau tidak ada itu, dikotomi itu muncul di zaman dinasti Umayyah. Dinasti Khulafa Ar-Rasyidin, ulamanya ya khalifah itu, khalifah ya, ya ulama itu. Bisa dipahami? Oke. Umar berkhutbah khutbah Jumat. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menampakkan peperangan kaum muslimin di tempat yang jauh di matanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab melihat kaum muslimin terjepit di kepung musuh yang banyak. Tiba-tiba Umar di atas mimbar dihadapkan para sahabat yang tidak kena bagian jihad salat di Madinah. Umar bin Khattab mengatakan, "Al-jibal, al-jibal, larilah ke gunung, larilah ke gunung, larilah ke gunung." Umar ditampakkan kejadian itu oleh Allah. Akhirnya berlalunya waktu, pasukan kaum muslimin pulang. Dan pasukan kaum muslimin mengabarkan, "Wahai khalifah, kemarin kami dalam kondisi genting terjepit, tiba-tiba kami para prajurit-prajurit Islam mendengarkan suara Anda untuk agar kami lari ke gunung dan kami semuanya lari ke gunung." Mendengarkan ucapannya siapa? Umar bin Khattab. Padahal Umar tidak ada di lokasi peperang. Itu karomahnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah jadi sahabat itu ketika menaklukkan Palestina, Syam, sahabat melihat keadaannya Mesir. Mesir itu kan hijau. Mesir itu kan ada sungai Nil, ada pertanian, ada perikanan, ada hijau-hijauan, ada sayur-sayuran. Maka Amr bin As ini nulis surat, alangkah baiknya kalau kita bebaskan negeri Mesir, kita islamkan penduduknya, apalagi penduduk Mesir, apa tanahnya Mesir ini tanah yang subur, harus dikelola dengan kelolaan Islam untuk kepentingan kaum muslimin. Makanya nanti itu ketika Mesir ditaklukkan, pernah Madinah yang mengalami paceklik. Umar ngirimi surat ke Amr bin As dan Sa'ad bin Abi Waqqas, "An-Najda, An-Najda, pertolongan, pertolongan, karena di sana lumbungnya makanan." Paham? Madinah paceklik. Maka Amr bin As ini nulis surat, "Ayo, tolong izinkan aku membawa pasukan Islam, menaklukkan negeri Mesir, menyingkirkan pemimpin yang zalim, yang kafir, dan mengislamkan penduduknya." Pertama kali Umar masih ragu-ragu. Tapi terus, bukan Amr bin As kalau gagal bernegosiasi. Amr bin As itu cerdasnya sahabat. Amr bin As itu politikusnya sahabat. Politikus dalam arti yang sesungguhnya, bukan politik yang kita kenal sekarang ini. Politik dalam arti yang sesungguhnya. Cerdas mengatur siasat kenegaraan pinter. Amr bin As. Maka diretui sama Umar bin Khattab. Dan beliau yang jadi panglima perang. Tapi sebelum perang, Amr bin As dipesan. Dan memang Rasulullah pernah memesan dalam sebuah riwayat, kalau suatu saat nanti kalian menaklukkan negeri Mesir, perhatikan penduduknya, apa namanya, berlakulah lemah lembut kepada penduduk, karena mereka adalah paman-paman kita dari pihak ibu. Kok tidak? Orang Mesir pada waktu itu adalah bukan Arab. Pada waktu itu bukan Arab. Mesir ya Mesir, bukan Arab. Sekarang Mesir jadi Arab. Kata dalam sebuah riwayat disampaikan bahwa orang-orang Mesir itu adalah paman-paman kita dari pihak ibu. Kok bisa? Iya, karena dua hal. Karena dulu Hajar itu dari Mesir. Kan gitu kan? Hajar dari Mesir ketemu Ibrahim, punya anak Ismail. Ismail turun-temurun jadi bangsa Arab, Quraisy. Berarti orang Arab Quraisy Mekah itu nenek moyangnya ada di Mesir dari pihak ibu. Paham? Itu yang pertama. Yang kedua, karena Rasulullah mempunyai seorang wanita namanya Maria. Maria Al-Qibtiyah itu juga datang dari Mesir. Rasulullah nyurati, Rasulullah SAW menyurati Raja Mukaukis, Raja Mesir, Kristen. Mukaukis ini yakin bahwa ada Nabi. tapi enggak mengakui kalau datangnya dari bangsa Arab. Tapi dimuliakan suratnya Nabi ini. Surat Nabi dimuliakan, Rasulullah dikirimi seorang wanita namanya Maria. Rasulullah juga dikirimi budak laki-laki namanya Sirim. Dan Rasulullah dikasih keledai namanya Dildil. Dan Dildil ini umurnya panjang. Dinaiki Rasulullah kemana-mana, pemberiannya Raja Mekah gitu. Rasulullah wafat, Dildil masih hidup. Di zaman Abu Bakar Ash-Shiddiq, Abu Bakar wafat, Dildil masih hidup. Di zaman Umar bin Khattab memimpin khalifah 10 tahun, Umar bin Khattab wafat, Dildil masih hidup. Bacaan sejarah tentang Dildil itu luar. Di zamannya Utsman bin Affan sampai Utsman bin Affan wafat, Dildil masih hidup. Di zamannya Ali bin Abi Thalib sampai Ali wafat, Dildil masih hidup. Di zamannya Hasan jadi khalifah sampai beliau mengundurkan diri jadi khalifah, Dildil masih hidup. Sampai wafat di zamannya Muawiyah radhiyallahu anhu. Dildil. Dan kebiasaan orang zaman dulu itu menamai hewan dengan nama. Rasulullah punya unta namanya Masak, ini banyaknya enggak ada tapi punya untanya Nabi namanya, tolong PR ya dicari ya, untanya Nabi, keledainya Nabi. Oh, sampai mana? Nah, Mesir ya, kembali ke Mesir. Kembali ke Mesir. Akhirnya Amr bin As berangkat. Memimpin pasukan menaklukkan negeri Mesir dan menang. Otomatis Amr bin As jadi amir, jadi gubernur. Gubernur Mesir. Jadi gubernur Mesir dulu itu provinsinya Islam, bukan negara kayak gitu, bukan provinsi. Pemimpin yang terutama ada di Medina, yaitu Umar bin Khattab. Di zaman Amr bin As ini pernah Sungai Nil kering keruntang. Sungai Nil ini tidak mengeluarkan air. Maka orang-orang Mesir mengatakan, dulu kami di zaman nenek moyang kami kalau Sungai Nil itu kering keruntang, maka ada seorang wanita gadis yang masih perawan yang harus dikurbankan. Dilarang sama Amr bin As, gak boleh. Keyakinan sesat, gak boleh dilanjutkan. Amr bin As nyurati Umar bin Khattab sebagai khalifah. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, khalifah Umar bin Khattab, sesungguhnya Sungai Nil kering tidak mengeluarkan air. Minta pendapatnya bagaimana kekeringan terjadi. Maka Umar bin Khattab nulis surat kepada Amr bin As. Jika surat ini sampai kepadamu, wahai Amr bin As, maka lemparkanlah suratku ini ke Sungai Nil. Terus Umar nulis, wahai Sungai Nil, jika yang mengalirkan airmu adalah Allah, maka aku meminta kepada Allah agar mengalirkan air. Itu surat ini dikirim ke siapa? Amr bin As. Dibaca sama Amr bin As, dilempar ke Sungai Nil. Setelah itu Sungai Nil langsung keluar airnya mengalir. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masih banyak ya ulama Umar bin Khattab ini, tapi langsung aja wafatnya Umar bin Khattab. Tiga pertemuan tidak habis karena belum saya jelaskan peristiwa-peristiwa penting di zaman Umar bin Khattab, penaklukan Qadisiyah, penaklukan Romawi, penaklukan Mesir itu di zamannya Umar bin Khattab. Tapi itu terlalu panjang kalau diceritakan. Kita nggak jadi sabu sunnah, usul sunnah kita. Wafatnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pada waktu itu ngimami sholat subuh. Terus Umar bin Khattab waktu ngimami sholat subuh bersama kaum muslimin, datanglah laki-laki terlaknat namanya Abu Lu'lu al-Majusi. Orang Majusi dia. Orang Persia, orang Iran. Meskipun nama Iran belum ada pada waktu itu, tapi rasnya ras Persia, bukan Arab. Abu Lu'lu ini budaknya sahabat Nabi yang bernama Al-Mughirah ibn Syu'bah. Al-Mughirah ibn Syu'bah. Abu Lu'lu al-Majusi ini menyelinap di balik cok, robos cok, terus menusuk Amirul Mukminin. Umar bin Khattab ditusuk dengan pedangnya, dengan pisaunya itu, sehingga Amirul Mukminin tersungkur. Jatuh Umar bin Khattab bersimbah darah. Bersimbah darah. Melihat khalifah tersungkur, zaman dulu enggak ada mik, enggak tahu. Tiba-tiba berhenti gitu aja ya apa? Yang imami, Umar jatuh. Maka sahabat Nabi yang ada di belakang Umar maju ke depan. Siapa namanya? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf maju, khalifah sudah jatuh. Abdurrahman bin Auf memperingan bacaan sholat. Tidak panjang-panjang, tapi tentu tumanina. Setelah salam, langsung digotong Amirul Mukminin ke rumahnya. Sebagian riwayat mengatakan beliau dikasih air susu. Ternyata susunya keluar dari perutnya. Rahimahullah. Radhiyallahu anhu. Melihat kondisinya sudah kritis seperti itu, Umar mengatakan, man qatalani, siapa orang yang telah membunuh aku? Siapa orangnya yang telah membunuh aku? Dikatakan kepadanya Abu Lu'lu al-Majusi. Maka Umar mengatakan alhamdulillahilladzi segala puji hanya milik Allah yang telah menjadikan orang yang membunuhku adalah bukan orang itu. Dan mati pada waktu itu. Siapa? Abu Lu'lu mati pada waktu itu. Amr bin Umar bin Khattab menyuruh anaknya Abdullah bin Umar, anakku Abdullah bin Umar, segeralah datang ke Aisyah Ummul Mukminin. Sampaikan salam kepadanya dan minta tolong. Sampaikan kepadanya agar aku diizinkan dikubur di samping kedua sahabatku. Paham? Samping siapa? Rasulullah dan Abu Bakar. Karena itu kamarnya siapa? Aisyah. Yang paling berat ya Aisyah. Maka Abdul bin Umar bergegas datang ke Aisyah. Radiyallahu anha. Wahai ibunda, sesungguhnya Amirul Mukminin menginginkan dan berharap Anda telah mengizinkannya untuk dikubur di samping kedua sahabatnya. Maka Aisyah mengatakan, sebenarnya aku berharap tempat itu adalah untukku. Tapi karena Amirul Mukminin menginginkannya, maka aku mengundurkan diri dari hakku, aku berikan ke Amirul Mukminin. Maka Abdullah bin Umar datang ke rumah membawa kabar gembira tadi. Dalam kondisi payah, hampir wafat, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki, pemuja. Memuji-muji Umar. Alhamdulillah Amirul Mukminin, engkau adalah pemimpin yang adil, engkau akan mendapatkan surga, Allah merahmatimu, jangan khawatir. Ya kan memang seperti itu. Di dalam kondisi seperti itu, seorang muslim harus diberi roja. Jangan diberi khaw. Oja, tidak apa-apa, menghapuskan dosa. Jangan dimeden-meden, tapi mati kamu ini tidak. Tapi diberi roja. Orang kalau seperti itu diberi roja. Pemuja ini keluar. Setelah datang, keluar. Ketika keluar, Umar ini bersimbah darah. Laki-laki ini keluar, dilihat sama Umar. Bajunya menjuntai ke lantai, ke tanah. Isbal. Umar bin Khattab dalam kondisi parah, sakaratul maut, menjelang kematiannya, dia berkata kepada keluarganya, panggil pemuda tadi. Dipanggil pemuda tadi, suruh balik. Ketika di depan Umar bin Khattab, Umar mengatakan, ya bunai, wahai anakku, irfa taubaka, sa'innaha aqali rabbika wa anqali taubika. Wahai anakku, angkatlah pakaianmu. Sesungguhnya itu lebih bertakwa untuk Tuhanmu dan lebih bersih untuk pakaianmu. Sebelum wafat, jika masalah isbal ini masalah yang tidak begitu penting, ngapain dalam kondisi seperti itu? itu Umar tempat-tempat yang nyuruh keluarganya manggil anak yang apa tadi? Isolat. Wafat Umar bin Khattab. Sebelum wafat, Umar menunjuk 6 orang. Karena ada orang mengatakan, wahai Amir Mu'min, tunjuk orang. Siapa penggantimu? Umar mengatakan, aku tunjuk 6 orang yang Rasulullah wafat, Rasulullah ridho kepada mereka. Utsman, Ali, Zubair, Talha, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, 6 orang. Dan Abdullah bin Umar sebagai saksi, dia tidak pernah mendapatkan jabatan apapun. 6 orang. 6 orang ini Abdurrahman usul, Abdurrahman bin Auf usul. Abu Umar apa? Abdurrahman bin Auf usul. Usulnya bagaimana begini? Hendaklah kita jadikan 6 orang ini menjadi 3 saja. Akhirnya Zubair, aku mengundurkan diri, aku berikan ke Ali. Zubair sama Ali hubungannya apa? Hubungannya misana. Rasulullah, Zubair, Ali itu misana. Semuanya 3 orang itu misana. Rasulullah punya bapak namanya Abdullah. Ali punya bapak namanya Abu Thalib. Zubair punya ibu namanya Sofia. Sofia, Abdullah dan Abu Thalib itu saudara. Berarti Zubair itu misalnya Ali. Kata Zubair, aku mengundurkan diri. Aku berikan ke Ali. Tolka, aku mengundurkan diri. Aku berikan ke Utsman. Saat dua berapa aku mengundurkan diri, aku berikan ke Abdurrahman bin Auf. Tinggal 3 orang. Abdurrahman bin Auf mengundurkan diri, tinggal 2 orang. Tidakkah kalian ridho perkara ini kalian serahkan kepadaku, aku mengundurkan diri tapi aku yang memilih kalian berdua. Terus Ali dipanggil sama Abdurrahman bin Auf. Utsman dipanggil, wahai Utsman, wahai Ali, jika engkau terpilih menjadi khalifah, aku memilihmu, maka engkau harus menjalankan dengan baik dan jadikan Utsman adalah penasihatmu. Paham? Dan jika Utsman terpilih menjadi khalifah, engkau harus ridho dan engkau harus mendukungnya. Setelah itu datang ke Utsman, wahai Utsman, jika Ali menjadi khalifah, engkau harus taat, patuh, tunduk. Jika engkau jadi khalifah, engkau harus menyertakan dia dalam pengambilan keputusan. Pada saat itu Abdurrahman bin Auf keliling ke rumah Muhajirin dan Ansor. Survei Muhajirin dan Ansor. Hampir semua condong ke Utsman bin Auf. Kemudian Ali dipanggil, Utsman dipanggil. Tanganmu Utsman. Terus Abdurrahman bin Auf membaiat Utsman. Setelah itu Ali ikut membaiat Utsman. Muhajirin dan Ansar membaiat Utsman bin Affan. Terus bagaimana ceritanya Utsman? Besok jangan segera. Insya Allah akan kita terangkan pada pertemuan akan datang tentang Utsman bin Affan. Sebenarnya keutamaan Abu Bakar lebih banyak. Kemarin itu sebagian saja yang saya sampaikan. Keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah, sepakat Ahlu Sunnah, manusia terbaik setelah Nabi siapa? Abu Bakar. Setelah Abu Bakar baru Umar. Setelah Umar baru Utsman. Utsman insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Silakan jika ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang saat beramal awalnya berniat ikhlas karena Allah, namun pertengahan timbul riya. Bagaimana cara mengatasinya? Maka dari itulah para jamaah, amalan itu membutuhkan ikhlas dalam 3 hal. Ikhlas sebelum beramal, ikhlas ketika beramal, dan ikhlas sesudah beramal. Ada orang ketika menjalankan ibadah ikhlas, Tapi setelah ibadah, ingin agar orang itu diceritai sama dia. Itu juga baik. Jadi ikhlas itu sebelum, ketika, dan sesudah ibadah. Bagaimana kalau kita ibadah pertama ikhlas, tiba-tiba di tengah perjalanan ibadah, ada perasaan muncul, kita ingin dipuji oleh manusia. Apa yang harus kita lakukan? Jangan dibatalkan ibadahmu, untuk kembalikan niatmu yang ikhlas, dan minta tolong ya Allah, ikhlaskan aku dalam beramal hanya untuk berdoa. Dan jangan dibatalkan apa? Amalnya. Kita palingkan lagi kepada Allah, dan kita berlindung dari perbuatan riya, dan kita berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa disampaikan singkat tentang Umar bin Khattab yang memulai sholat tarawih jamaah karena banyak orang-orang menjadikan ini sebagai dalil adanya bid'ah. Sholat tarawih itu sudah ada di zaman Rasulullah. Sholat malam berapa kali berjamaah? 2 atau 3 kali. Setelah itu Rasulullah nggak keluar. Para sahabat sampai nunggu di masjid sampai larut-larut, nggak keluar-keluar Rasulullah. Terus ada sebagian sahabat yang datang ke Nabi dan mengatakan, sengaja aku sholat di rumah karena aku khawatir sholat tarawih, sholat qiyamul Ramadan ini akan diwajibkan atas kalian. Paham? Khawatir turun ayat yang ayat itu memerintahkan kalian untuk wajib sholat tarawih. Aku kasihan terhadap kalian, maka aku di rumah. Setelah itu sendiri-sendiri. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab, ketika masuk Masjid Nabawi, orang-orang sholat sendiri-sendiri. Orang sholat sendiri-sendiri. Maka Umar berinisiatif, seandainya saja ini dikumpulkan dan dipimpin oleh satu orang yang membacakan Al-Quran di depan, tentunya lebih baik. Sebelum saya terangkan masalah Umar ini, saya mau sampaikan. Rasulullah sholat malam tarawih itu yang sama manusia cuma berapa kali? 2 atau 3 kali. Setelah itu Rasulullah enggak sholat berjamaah lagi. Pertanyaannya, berarti sekarang ini yang afdol sholat tarawih di rumah atau di masjid jamaah? Sekarang ini Rasulullah melakukan cuma 2 atau 3 kali. Setelah itu Rasulullah sepanjang bulan di rumah. Pertanyaannya, kalau sekarang ini bagus mana hukumnya, sholat tarawih di rumah atau sholat tarawih berjamaah? Bagus mana? Prakteknya Rasulullah cuma 2 atau 3. Bagus mana? Angkat tangan dong. Bagus apa? Berjamaah. Alasannya? Kenapa sekarang kok kita harus sholat tarawih berjamaah? Karena kekhawatiran Nabi sudah hilang. Paham? Kekhawatiran Nabi agar sholat tarawih menjadi wajib sudah hilang. Karena gak mungkin turun wahyu setelah kematian Rasul. Karena sudah kekhawatiran itu hilang, dikembalikan ke hukum asal tarawih. Apa itu? Rasulullah pernah sholat? Bisa dibahami? Jadi tarawih bagus jamaah. Ada pun Rasulullah terhalangi karena ada kekhawatiran. Dan kekhawatiran itu zaman sekarang sudah hilang. Tidak ada. Karena tidak mungkin turun wahyu. Nah, kita kembali ke Umar. Akhirnya Umar memerintahkan imam. Terus imami seorang sholat tarawih. Maka datanglah Umar ketika melihat orang sholat bareng dipimpin satu imam. Umar mengatakan, nikmatil bid'atu hadihi, inilah sebaik-baik bid'ah. Ini sahih ini dari riwayat ini. Inilah sebaik-baik bid'ah. Ini yang dijadikan dalil bahwa ada bid'ah yang baik oleh sebagian orang. Bagaimana kita menunjukkan? Kita menunjukkannya begini. Pertama, sholat jamaah ini enggak, sholat terawih berjamaah enggak mungkin kita katakan bid'ah. Secara terminologi syariat tidak mungkin kita katakan bid'ah. Kenapa? Karena Rasulullah pernah mengamalkannya, jadi tidak mungkin kita katakan bid'ah. Tapi mengapa Umar kok mengatakan bid'ah? Yang dimaksud beliau adalah bid'ah, artinya sesuatu yang sebelumnya tidak ada karena di zamannya Abu Bakar tidak ada. Bid'ah secara bahasa, bukan secara terminologi syariat. Saya mau tanya panjenengan, lafaz sholat sebelum turun Islam, apakah lafaz sholat itu sudah dipakai orang jahiliyah? Sudah dipakai sebagai bahasa yang artinya berdoa, bukan sholat yang artinya sesuai terminologi syariat. Ada ruku, ada sujud, itu kan belum ada. Paham tak maksudnya? Zakat sebelum zakat Islam mengatur nisab, mengatur tata cara zakat, lafaz zakat sudah ada enggak di kaum jahiliyah? Ada enggak? Sudah ada, zakat itu bahasa. Dari segi bahasa sudah ada zakat, artinya suci, bersuci. Itu sudah ada. Tapi secara terminologi zakat adalah ibadah, mengeluarkan uang, hisabnya tertentu, ini belum ada. Roh Umar bin Khattab mengatakan ini macam bid'ah ini. Bid'ah secara bahasa itu sesuatu yang baru, yang sebelumnya enggak ada. Karena di zaman Abu Bakar tidak pernah dilakukan. Padahal bid'ah, padahal yang dilaksanakan Umar ini hakikatnya bukan bid'ah, karena Rasul sudah pernah melakukan. Ustaz mengqadha puasa seorang wanita yang melahirkan itu setelah melewati Ramadan tahun berikutnya karena bayinya masih kecil dan masih belum makan selain ASI, tapi belum rutin karena ditakutkan kekurangan gizi. Bagaimana solusinya? Wanita yang hamil dan wanita yang menyusui yang rajih adalah apa? Membayar fidyah. Umar bin Khattab punya, Abu bin Umar memiliki seorang putri, gak kuat karena hamil. Batalkan wahai anakku dan bayarlah fidyah. Jadi wanita hamil dan wanita yang menyusui itu apa? Cukup fidyah. Meskipun para ulama selisih pendapat, tapi saya termasuk yang ikut ulama yang merujukkan cukup fidyah, bayar berat, bayar makan, kasih makan orang fakir. Satu hari tidak puasa karena hamil, wanita hamil kan tidak puasa. Satu hari tidak puasa, satu kali kasih makan satu orang fakir miskin. Jadi bukan tiga kali. Misalnya istri saya misalnya waktu itu misalnya hamil sehingga 30 hari tidak puasa. Orang fakir miskin 30 saya undang, saya kasih makan semuanya, selesai. Selesai. Itu fidyah. Apakah boleh pakai mentahan? Boleh. Satu orangnya kurang lebih kalau dikonversi ke ons kurang lebih 6 sampai 7 satu orangnya. Satu harinya. Satu hari dikasihkan ke satu orang satu kali. Satu on, Ustaz, satu on atau satu maaf, 7 on atau 6 on itu sekali ditaruh piring kan gak mungkin porsi makanan satu orang. Mesti banyak itu, ya kan? Betul gak? Tapi mengapa kok dibanyakkan pengganti dari lauk, nanak nasi, dari kuahnya, dari minumannya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya istri kita 30 hari karena hamil tidak bayar karena sekalian, tidak puasa satu kali berarti ya 7 atau 6 on kali 30. Hasilnya ketemu 21 kilo. Kurang lebih. Nah. Bagaimana Ustaz wanita yang haid sama nifas disuruh bayar fidyah apa mengganti? Fidyah sama nifas. Sepakat ijma' para ulama wanita haid tidak membayar fidyah sama wanita nifas, tapi apa? Mengganti di hari lain. Yang menjadi pertanyaan sekarang, istrinya panjenengan melahirkan pada 29 Ramadan. Pada 29 Syakban. Pada 29 Syakban. Berarti kan besoknya menyusui. Betul tak? Berarti istri Anda menyusui plus nifas. Kalau menyusui tadi kan saya terangkan apa? Bayar fidyah. Lah ini lahirannya ini 25 Syakban, otomatis Ramadan kan full menyusui plus nifas. Bagaimana kalau yang kayak gini? Yang dikuatkan yang menyusuinya apa nifasnya? Paham pertanyaannya? Yang dikuatkan nifasnya. Mengapa? Karena orang nifas itu haram puasa. Berarti orang nifas itu enggak puasa bukan karena udurnya, ya karena memang haram berpuasa. Perhatikan. Wanita yang menyusui plus nifas tadi, saya mau tanya, enggak puasanya karena? Karena nifasnya apa karena menyusuinya? Karena nifasnya. Karena seandainya dia itu kuat memberi air asinya, tetap dia haram ber puasa karena dia sedang nifas. Bisa dipahami maksud saya? Sisi nifasnya lebih kuat daripada sisi menyusuinya. Karena menyusui itu kan diberi ruksah. Boleh tidak puasa. Tapi kalau orang nifas, haram berpuasa. Paham? Jadi sisi peninggalan puasa itu lebih kuat apa? Nifasnya. Lah bagaimana kalau menyusui? Ya, saat menyusui kan hamil. Hamil ini kan lamanya 9 bulan. Betul? Setelah hamil menyusui. Menyusui berapa? 2 tahun. Makanya disuruh bayar fidyah untuk hamil dan menyusui. Saya enggak mengatakan nifas sama haid. Karena kalau disuruh bayar puasa, kapan melaksanakannya? Wong hamilnya saja 9 bulan. Setelah hamil menyusui 2 tahun. Setelah itu mana lagi? Kapan? Nyaurnya itu kapan? Bagaimana setelah hijab dibukakan, akan tetapi wanita tersebut tidak jadi nikahi? Ya, seorang nazar minta supaya cadarnya dibuka supaya lihat wajahnya. Terus enggak jadi nikahi. Bagaimana? Ya enggak bagaimana begitu. Bagaimana enggak bagaimana? Sebagaimana si laki-laki berhak mundur, wanita juga berhak mundur. Kalau wanitanya lihat laki-lakinya kok enggak ganteng, enggak cocok, ya enggak apa-apa. Bukan aib. Atau kan jangan bolak-balik ngatur kaki terus. Dijauhkan mas. Mas-mas yang mau menikah, atau bapak-bapak yang mau menikah lagi. Kalau mau menikah, yang kita ketahui dari seorang akhwat, agamanya dulu apa wajahnya dulu? Agamanya dulu apa wajahnya dulu? Wajah dulu. Jangan tanyakan agamanya dulu, tanyakan wajah dulu. Wajah ini cocok enggak? Oh cocok. Baru tanyakan, terus agamanya bagaimana? Oh bagus, oh sudah enggak apa-apa gaji. Tanyakan wajahnya dulu, cocok, oke. Wajah, agamanya bagaimana? Tapi agamanya kurang baik, ya udah enggak jadi. Selesai enggak apa-apa. Tapi kalau panjenengan tanyakan agamanya dulu bahaya. Agamanya gimana bagus, gini. Wajahnya gimana? Ya, tidak jadi, bahaya. Kenapa kok bahaya? Menolak orang yang agamanya baik. Setuju gak? Harus setuju. Karena kalau Anda menanyakan agamanya dulu, ternyata gak cocok wajahnya, bisa jadi Anda menolaknya padahal agamanya baik. Dipastikan dulu wajahnya cocok tidak sama kita. Kalau sudah cocok baru tanyakan. Menanyakannya itu wajahnya dulu, tapi prioritasnya agama dulu. Hakimnya di agama, penentuannya di agama, tapi menanyanya. Jadi kalau lihat orang itu perhatikan dulu, contoh nggak sepupu nggak wajahnya dulu. Kalau sepatutnya sepupu baru kita ngomong. Ya, tapi pemutusnya ada di agama. Assalamualaikum Ustaz, telah dijelaskan bahwa kelak manusia kekal di dalam surga. Saya ingin menanyakan manusia atau ke surga yang kekal atau dua-duanya. Pertanyaannya, jawabannya, surga dan penghuninya dikekalkan oleh Allah. Mereka kekal karena dikekalkan Allah. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Manusianya juga kekal. Kan nanti kan kematian akan diibaratkan dengan apa? Dijilmakan dengan kambing. Terus kambingnya itu disembelih. Terus la mauta. Tidak ada kematian, tidak ada kematian lagi. Selama-lamanya. Karena kehendak Allah. Apabila manusia masih memiliki hawa nafsu. Apakah manusia masih memiliki hawa nafsu? Keinginan terhadap sesuatu di dalam surga. Ya ingin, kalau gak ingin gak makan. Kalau gak ingin kan gak menikahi para bidadari. Jadi apakah ada keinginan? Ada. Ada. Nanti setiap penghuni surga mendapatkan beberapa bidadari. Apakah ibu-ibu mendapatkan bidadari? Wallahu a'lam, tidak ada dalil yang menerangkan itu. Tapi intinya tidak ada orang di surga yang iri dan ridho semuanya. Ya, Allah. Ustaz, mengapa Al-Bid'ah selalu menfitnah Ibnu Taimiyah? Ya, sudah biasa, jangankan Ibnu Taimiyah, Rasulullah itu dihina. Jangankan Rasulullah, Allah dihina. Daerah, kenapa Ibnu Taimiyah dihina? Rasulullah dihina. Allah dihina. Bukan sesuatu yang harus kita ratapi kayak gitu, itu biasa. Oh, Allah saja tidak selamat dari telaannya orang-orang Yahudi kok. Maksudnya selamat tidak selamat artinya bukan berarti Allah tidak selamat, bukan itu maksud saya. Maksudnya adalah Allah saja dihina oleh orang-orang Yahudi kok. Ya, Allah. Jadi biarkan. Bagaimana hukum bagi wartawan yang ditugaskan oleh medianya untuk meliput kegiatan hari raya orang kafir? Tak boleh kita mengikuti menyaksikan perayaannya orang kafir. Syahadat zuhur tak boleh ikut nimbrung di perayaannya orang kafir. Wallahu a'lam. Apa perbedaannya kalam Allah yang menjadi hadis qudsi dengan Al-Qur'an? Apa perbedaan hadis qudsi sama Al-Qur'an? Satu perbedaannya, kalau Al-Qur'an itu redaksi dan substansinya dari Allah. Makna dan redaksinya dari Allah. Itu Al-Quran. Rasulullah tidak punya andil sama sekali. Cuma menyampaikan saja. Dari Allah ya. Qul huwallah. Dari Allah qul huwallah. Rasulullah tidak memiliki untuk mengubah-ubah lafaz. Tidak bisa. Qul huwallah ya qul huwallah akan. Dari Allah tidak diubah-ubah oleh Nabi. Teksnya dari Allah, maknanya dari Allah, redaksinya dari Allah, itu Al-Quran. Tapi kalau hadis qudsi, Rasulullah meriwayatkan dari Allah, terus dibahasakan sendiri oleh Rasulullah. Paham perbedaannya? Al-Quran muta'abbad ditilawatihi, Al-Quran itu dapat pahala ketika membacanya. Tapi kalau hadis qudsi, tidak dapat pahala karena membaca hurufnya, akan tetapi dapat pahala karena thalabul ilminya. Paham? Paham ya? Oke. Al-Qur'an sah dipakai bacaan dalam Al-Qur'an, hadis qudsi tidak bisa. Jadi paham ya? Makasih banyak pertanyaannya. Subhanallah, satu halaman. pegah bacanya. Satu halaman. Apa hukumnya jika ada laki-laki yang nazar, yang bersangkutan meminta putus si akhwat? Lebih baik langsung saja. Jadi orang yang jantan itu mau nikah sama akhwat, datangi ke rumahnya. Foto-foto itu banyak yang tidak bisa kenyataan. Apalagi sekarang banyak aplikasi-aplikasi yang mengubah orang nikah jadi bully bisa. Jadi tetap tidak bisa mewakili melihat langsung. Lebih baik melihat langsung. Atau menyuruh orang lain untuk melihat. Tapi yang disuruh melihat jangan orang sembarangan ya. Misalnya ibu kita, saudari kita gitu. Jangan kak, jangan saudara, kakak kandung kita laki-laki suruh lihat. Nah, itu. Pak Ustaz saya pernah menikah sebelumnya. Jangan. Pak Ustaz saya tidak pernah menikah sebelumnya. Artinya saya janda. Sejak saya berpisah dengan suami setahun yang lalu, datang beberapa lamaran dan semuanya terpaksa saya tolak. Luar biasa. Keluarga saya masih awam semua. Kebanyakan ikhwan yang berminat hendak menjadikan saya sebagai istri yang kedua. Keluarga saya tidak menerima. Saat ini datang dua lamaran lagi. Satu dari teman saya sendiri yang melamar saya sebagai adik majunya. Oh, berarti cewek ya. Cewek melamar beliau untuk menjadikan saudara maju, saudari maju. Satu lagi dari laki-laki lain. Sedang saya mempertimbangkan semua, saya sedang pendekatan ke ibu saya agar diizinkan. Tapi tampaknya ibu dan kakak saya yang laki-laki semua masih belum bisa menerima. Bagaimana sikap saya? Padahal saya sudah berusia 30-an dan benar-benar ingin berumah tangga. Saya pribadi tidak menolak syariat poligami. Sedangkan keluarga saya sensitif sekali dengan masalah agama, terutama cacat dan poligami. Salah satu tujuan saya ingin segera menikah adalah agar bisa mensupport hijrah saya. Jazakallah. Jika memang itu sudah waktunya menikah dan Anda akan khawatir terjerumus dalam perbuatan zina jika tidak menikah, maka tidak ada alasan bagi keluarga untuk menghalangi. Ya, kalau Anda khawatir terjatuh pada perbuatan dosa dan fitnah, apalagi janda dan seterusnya, tidak ada alasan bagi keluarga untuk memperulurnya. Jika seandainya itu diajukan ke pengadilan, maka dibolehkan. Jika Anda memang hajat dan benar-benar apa namanya darurat untuk segera menikah karena banyak pertimbangan, tidak mengapa. Tapi saya sarankan berkomunikasi yang baik dengan ibu, dengan keluarga. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan. Dan jangan lupa mengajulah kepada Allah di tengah malam, di sepertiga malam terakhir, ya, minta agar dipilihkan Allah. Ya, minta agar dipilihkan Allah SWT. Tadi dijelaskan bahwa Abdullah bin Zubair mengatakan Amirul Mukminin kepada Umar. Akan tetapi bukankah kejadian tersebut terjadi saat Rasul masih ada, yaitu saat Nabi dan Aisyah melihat anak-anak bermain? Tidak, ini kisah yang berbeda. Kalau Rasulullah sama Aisyah tadi melihat bocah-bocah kecil, ini berbeda dengan cerita ketika ada anak kecil terus datang Umar. Ini dua kisah yang berbeda. Ya, kalau di kisah yang kedua itu Rasulullah sudah wafat dan Umar menjadi khalifah. Dan Abdullah bin Zubair ini sahabat yang nasabnya luar biasa. Abdullah bin Zubair ini kalau ditanya siapa bapakmu, dia akan menjawab Zubair bin Awam, orang yang dijamin maksudnya. Siapa ibundamu? Siapa? Asma, putrinya Abu Bakar. Siapa kakekmu? Abu Bakar As-Siddiq. Siapa bibimu? Aisyah. siapa nenekmu Sofia, bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa dari sini. Ah, sudah. Ada lagi? Tidak ada. Semoga bermanfaat. Bermanfaat atas segala kekurangan dan kekhilafan. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, dan kita akan menjelaskan keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.